الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد pada siang hari ini, hari Ahad, insyaAllah pada tanggal 11 atau 12 Jumadil Ula 1436 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Februari 2015 kita di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda ingin melakukan sebuah kajian ilmiah dengan topik yang telah diumumkan. Topik yang telah disebutkan yaitu radikalisme dan bahayanya terhadap agama, bangsa, dan negara merupakan salah satu topik penting yang pada akhir-akhir ini lebih terasa pentingnya. Radikalisme yang kemudian berlanjut kepada terorisme, berlanjut kepada tindakan teror, anarkis, merupakan salah satu bahaya yang mengancam eksistensi umat Islam, mencemarkan nama baik Islam, dan mengancam eksistensi bangsa dan negara. Negara ini dan berbagai negara di muka bumi. Topik ini sebenarnya sebagai bentuk upaya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak umat kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Topik ini juga sebagai perwujudan ta'awun atau kerjasama panitia pelaksana dalam hal ini dengan segenap umat Islam dan pemerintah Republik Indonesia dalam mengentaskan masyarakat Muslim dan negeri ini dari bahaya terorisme dan radikalisme. Pembahasan ini tidak lagi menjadi tanggung jawab satu pihak tanpa yang lainnya, menjadi tanggung jawab semua pihak sesuai dengan porsi, fungsi, dan kemampuan masing-masing, dengan tetap mengikhlaskan niat karena Allah. Tidak ada kepentingan-kepentingan duniawi di balik ini. Tidak ada kepentingan-kepentingan selain mengharapkan ridha Allah dan ampunannya sekaligus demi kebaikan semua pihak terkhusus umat Islam dan negara ini. Membahas terorisme sebagai salah satu buah daripada radikalisme, beragam bentuknya dan warnanya. Terorisme adalah sebuah kata yang global, mencakup seluruh paham yang melahirkan tindak teror. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Karena kepentingan politik tertentu, beberapa pihak siap untuk meneror saudaranya. Berbeda partai, meneror partai yang lainnya. Pengikut suatu calon tertentu meneror pengikut yang lainnya dengan kata-kata, ancaman-ancaman, intimidasi, bahkan sampai teror fisik, memukul, melempar, membakar, menyerang. Ini terjadi. Teror yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Namun bukan ini pembahasan kita, walaupun kita pun meyakini bahwa teror yang semisal ini pun tidak dibenarkan sedikitpun oleh Islam. Islam tidak membenarkannya. Ada juga teror dan terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi. Karena berebut lahan, penghasilan, muncul teror, intimidasi, sampai menyerang. Mungkin sudah bukan rahasia lagi di masyarakat kita. Sekarang ini sedang terjadi proses persidangan. Peristiwa pembunuhan kepada salah satu aktivis lingkungan yang dibunuh karena kepentingan ladang penghasilan. Maka tugas itu tugas yang berwajib. Tugas pemerintah dan aparat hukum yang terkait. Namun tentu Islam juga tidak membenarkan seperti itu. Islam mengecam, meneror, apalagi sampai membunuh. Nyawa seorang muslim dalam Islam mahal nilainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La dhahabud dunya ahwanu ilallah min qatli rajulin muslim." Hilangnya dunia, sirnanya dunia dengan segala isinya yang diperebutkan oleh manusia pagi, siang, sore, dan malam. Manusia berebut dunia yang dari dalam bumi, di atas bumi, dari lautan, berebut, bersaing. Semua itu di seluruh dunia ini. Kalau seandainya hilang dan sirna, binasa, lebih ringan bagi Allah, tidak lebih berharga dibandingkan nyawa seorang muslim. Namun sekarang nyawa manusia ini menjadi murah. Pembunuhan terjadi di banyak tempat, di banyak waktu, dengan alasan yang bermacam-macam. Ada juga teror yang muncul diakibatkan kesukuan. Kesukuan. Nah, terima kasih kepada Bapak. Kebetulan kurang suka difoto. Kebetulan aja. Semoga Allah perjumpakan kita di akhirat nanti dengan suasana yang lebih baik. Kepada seluruh hadirin, tadi kemudian saya sebutkan, ada teror yang dilatar belakangi oleh kepentingan suku. Kita sering mendengar di ibu kota atau di daerah-daerah, di berbagai tempat, terjadi saling menyerang antar dua suku yang berbeda. Karena gengsi, karena ketersinggungan, karena alma mater, sampai pada tingkatan membunuh. Sampai pada tingkatan membunuh. Ini juga membuat kita sedih, prihatin. Tanggung jawab kita semuanya. Tidak hanya aparat keamanan yang bertanggung jawab. Tapi kenapa sampai muncul seperti itu? Aparat keamanan tugasnya mengamankan saat terjadi atau menangkap para pelaku dan provokator. Tapi kenapa muncul seperti itu? Ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Begitu juga teror dan terorisme yang dilatar belakangi dalam tanda kutip atas nama agama. Ini pun beragam bentuknya. Ada teror dan tindak anarkis yang terjadi antar pondok pesantren, antar ormas dalam Islam sendiri. Yang pondok ini, pondok A menyerang pondok pesantren yang B karena ketersinggungan atau perebutan sesuatu. Ini sering terjadi di Indonesia. Melempar, menyerang, menggunakan bom molotov, melukai, sampai di beberapa daerah saling menusuk antar elemen pondok pesantren. Ini juga terorisme. Bahkan sebagian pihak memiliki pasukan-pasukan khusus, paramiliter, ada seragam khusus, memakai sepatu PDL layaknya tentara dan brimob. Ini juga fenomena di negeri kita yang siap digerakkan kapan saja. Kamu bisa. Terima kasih kepada semua hadirin yang saya hormati. Kebetulan pembicaranya kurang suka diambil gambarnya. Kebetulan rakyat biasalah kita ini. Jadi mohon tidak ada yang mengambil gambar, dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kemudian yang saya muliakan seluruh hadirin, suasana seperti ini pun menjadi tanggung jawab kita semuanya, para ustaz, para pendidik, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk menghilangkan kebiasaan teror-meneror. Hanya saja majelis kita pada siang hari dalam waktu yang sangat singkat ini akan tertuju pada satu bentuk dari bentuk terorisme, yaitu terorisme yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan beberapa atribut Islam, mengatasnamakan beberapa amalan mulia dalam Islam, seperti teror yang dilakukan atas nama jihad, teror yang dilakukan atas nama penegakan syariat Islam, teror yang dilakukan dalam rangka atau atas nama upaya penegakan negara Islam, atau teror yang dilakukan mengatasnamakan amalan mulia amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang menjadi pembahasan kita. Islam tentunya sebagai agama yang indah, keindahannya dapat dilihat dari berbagai hukum dan aturan yang ada di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Keindahan itu terdapat pula pada bimbingan dan teladan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah sebagai rahmat, kasih sayang untuk alam semesta. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah, kita semua meyakini bahwa jihad bagian daripada Islam, amar ma'ruf nahi mungkar bagian daripada Islam, menegakkan dan mengamalkan syariat Islam bagian daripada amalan soleh. Namun ketika nama-nama ibadah yang mulia tadi tidak ditempatkan pada tempatnya yang semestinya, maka tidak lagi menjadi amalan soleh. Ambil contoh masalah jihad yang kemudian sekarang banyak diklaim oleh berbagai kelompok. Kalau sekarang yang sering disebut adalah nama ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Bahasa Arabnya sering disebut dengan Daesh, singkatan dari Ad-Daulah Al-Islamiyah Bil-Iraqi Wasyam, disingkat dengan Daesh. Terlepas dari polemik yang muncul sekarang di berbagai belahan bumi, muncul penilaian-penilaian bahwa sebenarnya ISIS itu sebuah gerakan yang diciptakan dan dibuat. Ada yang mengatakan itu sebenarnya Abu Bakar al-Baghdadi sebagai panglimanya adalah salah satu intelijen Mossad yang dibuktikan oleh mereka latar belakang dan biografinya. Terserah mereka. Kita gak masuk dalam polemik itu. Ada yang mengatakan ISIS mengklaim berdirinya negara Islam di Irak dan di negeri Syam. Syam itu Syria dan sekitarnya. Kemudian pada prakteknya ISIS tidak pernah menyerukan jihad untuk menyerang Palestina. Dahulu Al-Qaeda mengklaim bahwa kami memerangi negara-negara yang diperangi oleh Al-Qaeda dan ISIS sekarang ini kan beberapa negara seperti Saudi Arabia, kemudian Kuwait, Qatar, Bahrain, termasuk Indonesia. Kenapa diperangi? Alasan mereka karena negara-negara ini menghalangi kami untuk ke Palestina memerangi kaum Yahudi. Sehingga banyak pemuda yang tertarik bahwa berdirinya Al-Qaeda dan ISIS sebenarnya dalam rangka untuk memerangi Yahudi. Siapa yang gak tertarik? Seorang Muslim pasti dia akan benci kepada Yahudi. Berjalan waktu, sebelum berdirinya ISIS di Irak dan Syria, masih masa Al-Qaeda. Berjalan waktu, diproklamasikanlah negara yang namanya ISIS ini tadi. Di mana pusat pemerintahan mereka, dalam tanda kutip, di Syria. Syria adalah negara yang berbatasan langsung dengan Palestina. Yang sekarang di sana ada Israel. Berbatasan langsung. Dan perbatasannya terbuka dari berbagai daerah. Dari banyak sisi perbatasannya itu. Namun ternyata ISIS tidak pernah melakukan penyerangan kepada Israel. Bahkan ketika anak-anak muslim, wanita-wanita muslimah, ibu-ibu dan orang tua muslim, masjid-masjid muslim dihancurkan oleh Yahudi, ISIS tidak sekalipun bergerak untuk melawan Israel. Kenyataan ini, fakta ini wajib diketahui oleh setiap muslim, oleh pemuda-pemuda khususnya. Ketika ditegur, kenapa kalian tidak masuk ke Palestina untuk menyerang Yahudi? Jawaban mereka, kami sekarang sedang konsen untuk membebaskan negara-negara Arab dari penguasa-penguasa yang kafir. Saudi kafir, Kuwait kafir, Qatar kafir. Kami sekarang mau memerangi mereka dulu sampai bersih dari para taghut, baru kami akan konsen memerangi kaum Israel. Masya Allah, pemuda-pemuda dibuai-buai dengan janji-janji kosong. Terlepas dari itu, perlu diketahui sebenarnya ISIS hanya sebatas casing baru. Casing baru untuk sebuah pemahaman yang sudah lama. Dulu Al-Qaeda, ada juga GI. Itu model pemikirannya sama. Satu tipe, hanya saja casingnya yang berbeda, berganti baru. Kaum muslimin yang saya muliakan, coba kita ingin meninjau dengan tinjauan Al-Quran dan tinjauan sunnah Nabi. Kalau kita ingin mengentaskan umat, ingin mengentaskan kaum muslimin, bangsa dan negara dari problem-problem, kembalikan kepada Al-Quran sebagai kitab suci yang Allah turunkan dan pedoman hidup, dan kembalikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita Islam. Jangan menggunakan metode-metode barat dalam mengentaskan bangsa dan negara umat ini dari berbagai problem. Kita tambah hancur nanti. Kalau mengikuti metode-metode barat, kita mengadopsi cara-cara dari Amerika dan Eropa, maka yang ada problem semakin bertambah. Al-Quran sudah menyediakan jawabannya. Nabi kita dalam sunnahnya juga telah memberikan solusi pertanyaannya. Kita sebagai muslim merasa puas enggak dengan Al-Quran dan sunnah? Jawabannya wajib merasa puas. Umat Islam, saudara saya seiman yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh permasalahan jihad. Saya katakan tadi, jihad bagian ibadah dalam Islam, enggak ada yang boleh umat Islam mengingkari sebuah ibadah namanya jihad, enggak boleh. Di dalam Al-Quran lebih dari 50 ayat berbicara tentang jihad. Ada yang konteksnya perintah, ada yang konteksnya memuji para mujahidin, ada yang konteksnya memberikan janji dan surga, pahala yang besar bagi orang-orang yang berjuang dan berjihad. Sehingga seorang muslim gak boleh mengolok-ngolok, menghina amalan jihad. Tetapi jihad sekarang dikotori, image-nya menjadi negatif akibat tindakan dan perbuatan kaum teroris. Tidak cukup waktu saya menyebutkan tentang jihad. Contoh saja satu. Di dalam surat At-Taubah, diulangi lagi dalam surat At-Tahrim, Allah mengatakan, ya ayuhan Nabi, jahidil kuffar wal munafiqin. Wahai sekalian Nabi, perintah kepada Rasul, lakukanlah jihad, memerangi orang-orang kafir dan munafikin. Ini satu dari puluhan ayat. Namun permasalahannya, jihad sebagaimana dia sebagai sebuah ibadah, dia sama dengan ibadah-ibadah lainnya. Salat, haji, puasa, masing-masingnya setiap ibadah telah Allah letakkan aturannya. Ada yang namanya syarat-syarat, ada yang namanya rukun. Saya sering permisalkan sholat ajalah yang paling gampang. Di antara syarat sahnya sholat apa? Tibanya waktu. Tiba waktu, sholat. Kalau ada orang sholat, belum tiba waktu, walaupun dia ikhlas, sudah wudu dengan bagus, pakaiannya bersih, menghadap kiblat, tapi belum tiba waktu, sholatnya sah atau batal? Batal. Kalau ada sekarang seorang muslim, saudara kita masuk ke masjid Baitul Muttaqin menghadap kiblat mau sholat asar. Ditanya, Pak mau sholat apa Pak? Asar. Pak maaf waktunya belum masuk Pak. Gak apa-apa yang penting saya ikhlas. Loh salah Pak. Itu bukan amalan soleh. Menjadi amalan salah. Berhaji, wukuf di Padang Arafah tanggal berapa? Tanggal 1 Dzulhijjah atau tanggal 2? Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Ada seorang jamaah haji berangkat dengan ikhlas karena Allah tidak ingin dipuji manusia, tapi wukufnya bukan di Padang Arafah dan bukan tanggal 9. Wukufnya di dekat Ka'bah. Padahal wukuf mestinya di mana? Di Padang Arafah. Loh Pak, kok wukufnya di Ka'bah? Iya, Ka'bah lebih suci daripada Arafah. Iya, tapi aturannya di Arafah, Pak. Lah ini tanggal berapa, Pak, sekarang? Tanggal 7 Dzulhijjah. Belum tiba, Pak, waktunya. Enggak apa-apa, yang penting ikhlas. Nah, salah. Sehingga amalan yang tadinya semestinya soleh, kalau diterapkan tanpa aturannya, menjadi amalan salah. Tidak lagi soleh. Sama juga jihad. Mari kita lihat. Jihad, di antara aturannya adalah di bawah perintah dan komando atau izin pemerintah. Pemerintah muslim. Negara kita ya negara muslim. Walaupun ada kekurangan di beberapanya, tapi masih terhitung sebagai negara muslim. Maka syariat menentukan jihad harus berdasarkan izin pemerintah. Nah, kalau ada jihad yang dilakukan tanpa izin pemerintah, apalagi bahkan sebaliknya, memerangi pemerintah, mengkudeta, membunuh pemerintah, itu bukan jihad namanya. Karena salah satu ketentuannya tidak dilaksanakan. Tidak berfungsi pekikan Allahu Akbar takbir. Tidak berfungsi. Pekikan takbir bukan melegalitas atau melegalisasi amalan seseorang. Tidak. Begitu juga jihad dalam Islam diberi ketentuan-ketentuan. Antara lain, yang diperangi itu adalah orang-orang kafir, yang benar-benar kafir. Bukan sesama muslim. Kita lihat sekarang apa yang terjadi di Irak dan di Syria. Di Irak dan di Syria, tidak hanya kelompok ISIS. Di sana ada ISIS, ada Jabhatun Nusrah, kalau dalam bahasa kitanya sering disebut Nusrah Front. Ada Jihad Islami, ada Hizbullah, ada macam-macam. Masing-masingnya punya bendera. Punya sistem komando sendiri. Masing-masingnya memvonis kelompok lain adalah kafir. Sama-sama mengucapkan Allah. Makanya kita sering menyaksikan ISIS membunuh orang-orang Jabhatun Nusrah. Sebaliknya, orang-orang Jabhatun Nusrah membunuh orang-orang ISIS. Mari wahai saudaraku muslim, kita pikirkan dengan cara berpikir yang jernih di bawah bimbingan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita membahas sebuah permasalahan secara emosional. Semangat bagus, tapi semangat harus diiringi dengan ilmu. Sehingga amalannya menjadi ilmiah, tidak serampangan dan tidak brutal. Tidak jarang terjadi, ISIS atau sebaliknya Jabhatun Nusra atau kelompok yang lainnya membunuh kelompok lainnya walaupun dia telah mengucapkan La ilaha illallah. Walaupun yang dibunuh itu juga orang yang sholat, bersyahadat. Sekedar contoh dalam Islam. Dalam salah satu pertempuran, diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari, bahwa sahabat Usama bin Zaid, sahabat namanya Usama bin Zaid, dalam sebuah pertempuran yang dahsyat, Usama bin Zaid mendapati salah seorang prajurit kafir yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan teknik tempur yang jitu, membunuhi sahabat-sahabat Nabi di medan tempur. Yang ini terbunuh, yang di sana terbunuh. Usama bin Zaid melihat, dan Usama memang tergolong prajurit yang kokoh dan juga memiliki teknik tempur yang bagus. Maka Usama mengincar prajurit musyrik tersebut, akan dilumpuhkan, dia kejar terus. Sampai pada titik tertentu, Usama bin Zaid dengan pertolongan Allah berhasil melumpuhkan prajurit musyrik. Saya ulangi, prajurit musyrik atau kafir yang telah membunuhi sahabat Nabi, memiliki kekuatan yang dahsyat, dilumpuhkan oleh Usama bin Zaid, tekuk lutut dia. Saat Usama akan mengayunkan pedang membunuh dia, ini di medan tempur, tidak seperti kita duduk di masjid. Dia bukan tawanan perang yang tidak berdaya. Untuk melumpuhkannya membutuhkan tenaga yang besar. Saat pedang akan diayunkan, tiba-tiba si prajurit kafir ini mengucapkan, "Ashhadu an la ilaha illallah." Bersyahadat. Berarti dia masuk Islam. Usama bin Zaid bingung, ragu. Ragunya bukan di meja pengadilan. Ini di medan tempur, berkeringat, capek, lelah. Dan ini orang kuat. Usama bin Zaid berpikir harus cepat keputusan ini. Keputusan yang dipilih bahwa orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena takut kepada pedang. Bukan karena Allah. Keputusan yang dipilih. Maka ditebas oleh Usama bin Zaid. Selesai menebas, selesai pertempuran, Usama tidak berbangga. Sedih, bingung, takut. Sampailah berita itu kepada Nabi. Bahwa Usama bin Zaid, sahabat yang dicintai oleh Nabi ini, membunuh prajurit kafir yang telah mengucapkan La ilaha illallah. Maka Usama bin Zaid menghadap Rasul. Melalui sebuah dialog, Rasulullah mengatakan, "Ya Usama, apakah kau bunuh seorang yang telah mengucapkan La ilaha illallah?" Usama bin Zaid menyampaikan argumennya. "Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi." Dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangku, wahai Rasul. Bukan karena Allah, tidak ikhlas. Kata Usama bin Zaid. Kira-kira menurut hadirin, ada porsi benernya enggak istihadnya Usama? Ada kemungkinan. Kenapa si prajurit tadi tidak sedang la ilaha illallah sebelum tertangkap? Sebelum pedang siap diayunkan? Apa jawaban Nabi sang pembimbing, sang pembina umat? Nabi mengatakan, "Ya Usama, akatalta rajulan qad qala la ilaha illallah?" Apakah kau tetap membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Usama mengulangi alasannya. "Ya Rasul, dia itu mengucapkan itu tidak ikhlas. Dia takut kepada pedangku." Maka Rasulullah mengatakan, "Apakah kau belah dadanya? Kau robek dada dia sehingga kau bisa melihat hatinya. Bahwa dia mengucapkan itu karena takut kepada pedangmu, bukan karena Allah." Maka Usama bersedih. Membunuh prajurit kafir yang mengucapkan syahadat di saat-saat genting. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Yang dilakukan oleh ISIS adalah membunuhi tawanan perang. Yang sudah tidak berdaya. Dibunuh dengan cara yang sadis. Sebagian tawanan perang itu, ya, termasuk pilot pesawat tempur Yordania, sebelum dibunuh dan dibakar, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu terhormat. Ada nilainya. Ada tanggung jawabnya. ISIS tidak peduli. Walaupun sudah terdengar ucapan la ilaha illallah. Bukan seperti prajurit dalam keadaan dia kokoh. Ini tawanan perang sudah tidak berdaya. Begitu dilakukan juga terhadap tawanan-tawanan perang yang lainnya. Sadis, mengerikan, horor yang ditebarkan oleh ISIS. Bukan ketentraman jihad itu sendiri. Mari kita dengarkan keindahan jihad dalam Islam. Dalam salah satu persiapan tempur. Dalam masa Nabi Muhammad diutus selama 23 tahun, itu ada 70 kali pertempuran. Ya, jadi jangan kita seorang muslim menolak adanya jihad. Tetapi pertanyaannya, bagaimana jihad diamalkan? Syarat-syaratnya, ketentuannya. Rasulullah punya kebiasaan kalau mengirim prajurit didahului dengan nasihat-nasihat untuk mengikhlaskan niat karena Allah, bukan yang selain Allah, bukan jabatan, bukan gaji, bukan pujian, bukan karena Allah. Bukan untuk dikatakan pahlawan dan kalau meninggal dimakamkan di taman makam pahlawan. Tidak. Murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kemudian Nabi memberi nasihat kepada prajuritnya. Kata Nabi, "Wala tamthulu wala taqtulu walidan." Jangan kalian melakukan muslah. Apa itu muslah? Jangan melakukan mutilasi. Tahu mutilasi ya? Mencincang tubuh prajurit lawan yang sudah terbunuh. Sudah enggak berdaya, dipotong kepalanya, dipotong hidungnya, dibelah perutnya. Dan seterusnya. Dalam Islam hukumnya haram. Sekali lagi saya tegaskan, mutilasi dalam Islam, walaupun itu mayat orang kafir, haram hukumnya. Nabi memberi wasiat, jangan kalian melakukan mutilasi. Wala taqtulu walidan. Jangan kalian membunuh anak kecil. Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Tak peduli anak kecil. Dibunuh. Dan ditebarkan fotonya. Video pembunuhannya. Ke seluruh dunia. Bangga. Tanpa ada rasa takut kepada Allah. Padahal yang dibunuh bayi-bayi muslim. Dalam riwayat lain, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ketika suatu hari pasca pertempuran, Nabi melakukan inspeksi, mengontrol korban-korban perang yang terluka dan yang terbunuh, termasuk korban perang prajurit kafir dan yang terbunuh dari mereka. Di saat inspeksi, Rasulullah mendapati mayat seorang wanita kafir. Di saat itu Rasulullah mengumumkan sebuah syariat. Karena ucapan Nabi itu syariat. Ucapan Nabi itu hadis. Syariat Islam. Maka Rasulullah marah dan mengatakan, "Ma kanat hadhihi lituqtal." Sungguh tidak pantas wanita seperti ini dibunuh. Prajuritnya diberi peringatan keras. Namanya pertempuran, mungkin terjadi kondisi yang sulit terkendali. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Bukan saat bertempur, wanita-wanita tak berdaya dibunuh. Ya subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Sungguh indah syariat Allah. Syariat Islam penuh dengan kasih sayang. Berbeda dengan yang dilakukan oleh kaum teroris. Mengebom sembarangan, main vonis, kafir, taghut. Kenapa mereka memerangi pemerintah-pemerintah muslim? Tidak hanya pemerintah Indonesia, juga pemerintah-pemerintah yang lainnya, Pakistan, Arab Saudi, Tunisia, Maroko, divonis oleh kaum teroris sebagai negara kafir, karena kafir wajib diperangi, wajib dibunuh. Mari kita lihat kesimpulan-kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Kalau namanya kafir dalam kamus ISIS, Al-Qaeda dan yang semisalnya, harus dibunuh. Begitukah Islam? Mari kita dengarkan. Islam membagi kaum kafir dalam 4 klasifikasi. Semuanya berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bukan hasil logika ulama atau logika seorang ustaz. Bukan. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, orang-orang kafir dalam Islam terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama namanya kafir harbi. Yaitu negara kafir atau orang-orang kafir yang telah mengumumkan peperangan atau menabuh genderang peperangan dengan umat Islam. Namanya kafir harbi. Ini ada hukumnya tersendiri. Kita butuh belajar, enggak cukup waktu 1 kali majlis 2 jam, 3 jam untuk belajar tentang hukum kafir harbi, enggak cukup. Harus ada kajian demi kajian. Jenis yang kedua namanya kafir mu'ahad. Boleh disebut mu'ahid. Kafir mu'ahad adalah definisinya seorang kafir atau komunitas kafir yang negaranya sedang ada peperangan dengan negara kita. Ada perang, cuma sekedar sedang ada perjanjian gencatan senjata. Gencatan senjata setahun, 10 tahun, 15 tahun, tergantung MOU-nya, tergantung kesepakatannya. Status orang kafir dari negara tersebut dinamakan mu'ahad. Yang ketiga namanya kafir musta'min. Nanti kita akan dengarkan bersama hukum dalam Islam untuk masing-masingnya. Kalau bahasa orang teroris, klasifikasi seperti ini terlalu bertele-tele, kata mereka. Anda penakut. Subhanallah. Yang ketiga namanya kafir musta'min. Yaitu kafir dia, bukan muslim, dari negara yang tidak ada peperangan dengan negara kita, ada hubungan bilateral, datang ke negara kita untuk kepentingan misalkan berobat, kepentingan perdagangan, atau yang lainnya. Atau dia sebagai diplomat asing, entah dutanya atau wakil dutanya, konsulnya, itu dinamakan kafir musta'min. Boleh diberi nama musta'man. Yang keempat namanya kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Yaitu seorang kafir atau komunitas hidup minoritas di negara muslim. Seperti negara kita, negara muslim, mayoritas muslim, ada minoritas kafir. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Ini namanya kafir zimmi. Pembahasannya lebih luas, sudah Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, dirinci dalam berbagai hadis, dibahas oleh buku-buku fikih oleh ulama kita. Bagaimana hukumnya? Mari kita dengarkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang kafir mu'ahad. Jenis yang kedua. Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah fa inna rihaha la tujadu min masirati 40 ama. Barang siapa, kata Nabi, maaf, ini katanya Nabi, bukan kata ustaz, bukan kata kiai, kata Nabi. Hadisnya ada dalam kitab Sahihil Bukhari. Beliau mengatakan, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang status hukumnya mu'ahad, masih ingat ya mu'ahad, kafir dari negara kafir yang sedang perang dengan negara kita, tapi sedang ada perjanjian damai sementara waktu, masuk ke negara kita untuk sebuah kepentingan, utusan atau kayak yang lainnya, atau berjumpa di pesawat, berjumpa di jalan, apa hukumnya? Kata Nabi, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Padahal, kata Nabi, aroma wangi surga tercium dalam perjalanan 40 tahun. Sekarang minyak wangi termahal yang dipakai orang-orang berada, kalau dipakai di sini atau dia di pintu masjid gak kecium sampai ke sini. Yang termahal sekalipun, yang per milinya harganya 10 juta. Per milinya. Dipakai dia ada di masjid gak kecium ke sini aromanya. Aroma wangi surga tercium dalam perjalanan 40 tahun. Seorang muslim yang membunuh kafir statusnya mu'ahad tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Begitu juga kafir musta'min yang ketiga. Klasifikasi ketiga. Yang keempat, zimmi. Apa itu kafir zimmi? Seorang kafir atau komunitas kafir yang hidup minoritas di negara muslim di bawah jaminan perlindungan negara. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adza zimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, maka aku akan menjadi musuh dia nanti di hari kiamat. Ada yang siap menjadi musuhnya Nabi nanti di hari kiamat? Atau kita ingin mendapatkan syafaat Rasul dengan izin Allah? Kita semua ingin mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat nanti. Kalau Nabi sudah mengatakan, barang siapa yang membunuh kafir, barang siapa yang mengganggu, man adza zimmiyan, barang siapa yang mengganggu, belum membunuh, mengganggu hartanya dirampas, tokonya dirampok, mobilnya dihancurkan, dicaci maki, anaknya diganggu, ya, maka dia akan menjadi musuh Nabi nanti di hari kiamat. Lalu bagaimana kalau membunuhnya? Ada hukum tindak pidana. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-92 itu adalah salah satu ayat yang menjelaskan atau salah satu dalil yang menjelaskan adanya hukum tindak pidana terhadap seorang yang membunuh muslim atau kafir disengaja, bukan disengaja. Enggak cukup waktu saya menjelaskan tentang ayat ini. Tapi intinya adalah Islam agama yang ilmiah, bukan agama yang emosional. Islam agama yang indah, bukan agama yang serampangan. Semua ibadahnya diatur dengan ilmiah. Gak ada porsi perasaan, tidak ada porsi emosi, tidak ada porsi logika dalam agama. Dalam ibadah Islam tidak ada. Semuanya ada dalilnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu mereka kaum ISIS punya syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir yang mengancam umat Islam. Namun karena keterbatasan waktu, kita hanya ada waktu hingga pukul 3 kurang 15 menit atau maksimal pukul 3. Saya ingin menyebutkan secara global sebab-sebab munculnya terorisme. Kita mesti pelajari. Ada yang mengatakan terorisme disebabkan kemiskinan. Tidak juga. Usama bin Laden orang kaya, konglomerat. Kekayaannya melebihi banyak konglomerat Indonesia. Keluarga bin Laden, Usama bin Laden salah satu putranya. Walaupun kemudian dia dikeluarkan dari keluarga dan dinyatakan dicoret dari saham keluarga. Mungkin di Samarinda gak ada kekayaannya yang menyamai keluarga bin Laden. Dr. Aiman al-Bawahiri, seorang dokter yang juga kaya. Banyak dari para teroris itu yang kaya. Anak orang berada. Kalau kebetulan di situ ada yang miskin, mungkin terjadi yang miskin. Tapi bukan kemiskinan sebab utamanya. Sebab utamanya yang pertama adalah jauhnya umat Islam, terkhusus kaum muda, dari belajar Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam lebih tersibukkan dengan ilmu-ilmu dunia. Ilmu dunia selama tidak bertentangan dengan Islam boleh-boleh saja dipelajari. Kedokteran, teknik. Ya. Tapi jangan lalai kepada ilmu yang jadi bekal kita sampai akhirat. Jangan lalai bahwa kita akan mengakhiri hidup ini untuk kehidupan yang panjang dan tidak ada akhirnya. Pentingnya untuk belajar Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu difahami? Karena kaum teroris tidak mencomot ucapan filosof. tidak mengutip ucapan pejuang pujangga, pujang sastrawan, tidak. Yang mereka kutip dalam ceramah-ceramahnya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Contoh misalkan, atau sebelum itu. Pertanyaannya, Al-Quran dan hadis Nabi itu dengan apa dan cara apa, sistem apa difahami dan diterapkan? Ini pertanyaan besar. Penting disadari, Al-Quran ini turunnya berapa tahun yang lalu? 50 atau 100 tahun yang lalu? Hah? Ada yang tahu? 1400 tahun lebih, iya kan? Yang menerima Al-Quran, kita sebagai generasi pertama atau sudah generasi entah yang keberapa? Jawabannya sudah gak kehitung. Siapa generasi pertama yang menerima Al-Quran? Mendengar, belajar, memahaminya, mengamalkannya. Tidak lain adalah generasi yang hidup bersama Nabi, yaitu para sahabat Abu Bakar, Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Lebih dari 100 ribu sahabat. 23 tahun Al-Quran turun, Nabi tidak hanya membacakan ayat-ayatnya saja. Tapi Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran yang turun surat demi surat, kemudian dijabarkan, dijelaskan, ditafsirkan, dan dipraktekkan oleh Nabi, didengar, difahami, dan diamalkan oleh sahabat di bawah kontrol langsung Nabi. Kalau kita belajar Islam dari siapa? Dari ustadz, dari pak guru, dari kiai. Kalau sahabat Nabi, belajar Islam langsung kepada Nabi, utusan Allah. Dengan kata lain, sahabat itu adalah mahasiswa-mahasiswanya Nabi. Lah kita yang datang sekarang, maaf-maaf saja, saya sendiri gak menguasai bahasa Arab. Untuk belajar Al-Quran kita harus belajar dulu bahasa Arab panjang waktunya. Ya. Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Maka tentu kita mesti rendah hati. Kalau kita ingin memahami ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar, kita ingin memahami hadis-hadis Nabi dengan baik dan benar serta menerapkannya dengan tepat, ikuti, teladani cara pemahaman dan penerapan Rasulullah dan murid-muridnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini sebuah masalah. Kenapa? Contohnya, mari kita dengarkan sebuah ayat yang sering dikutip dan disampaikan oleh tokoh-tokoh teroris. Satu saja. Yaitu di surat Al-Ma'idah Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Terjemahannya silakan dilihat terjemahan menurut versi Depak saja. Menurut versi Depak. Apa maknanya? Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jelas kan? Jelas apa enggak? Jelas. Kafir. Kita tanya sekarang, hukum yang ada di berbagai negara itu hukum Al-Quran atau hukum Sunnah? Atau hukum selain hukum Al-Quran dan Sunnah? Apa yang ada? Mayoritas menerapkan bukan hukum Islam. Hukum Islam, pencuri yang sudah jelas tertangkap ada bukti melalui proses, diapakan tangannya? Dipotong dalam Al-Quran. Kita belum menerapkan itu. Pembunuh, yang membunuh dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Dalam Islam bagaimana? Dikisos dalam surat Al-Baqarah. Tapi kita tidak menerapkan itu. Baru saja pemerintah Indonesia mau menghukum mati seorang bandar narkoba Australia, wah protes besar-besaran dunia. Islam punya aturan. Dari siapa turunnya syariat? Dari yang menciptakan kita. Yang tahu karakter kita. Jangan ditawar-tawar. Itu dari Allah. Orang-orang teroris, ISIS, Al-Qaeda, NII, dan yang lainnya. Gampang saja. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Selesai. Wongga itu dibuat-buat terjemahannya. Silahkan lihat di terjemahan Departemen Agama. Anak-anak muda yang gak belajar Islam, melihat keadaan ini, iya ya, kafir. Si teroris lanjut. Kalau kafir, dek. Kalau kafir, pak. Mari kita ikutin ayat yang berikutnya, pak. Yaitu, faqtulul musyrikina. Perangi orang-orang kafir. Jahidil kuffara wal munafikin. Tegakkanlah jihad terhadap orang-orang kafir. Selesai kan? Makanya banyak anak-anak muda yang terjaring karena modalnya semangat membela Islam tapi tidak disertai dengan ilmu. Lalu bagaimana jawabannya? Itu yang tadi saya katakan. Ayat ini dalam surat Al-Maidah, Al-Quran kita. Silakan bapak-bapak lihat dalam Al-Quran. Ada enggak? Kalau enggak ada dalam Al-Quran, silakan saya dituntut nanti di pengadilan. Ya. Tapi masalahnya, ayat yang tadi kita baca, kita dengarkan bersama. Yang pertama mendengar dan membacanya itu siapa sih? Guru kita? Kakek kita? Atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Yang belajar tentang makna dan isi kandungan hukum ayat ini kepada Nabi, kakek kita atau nenek moyang kita atau para sahabat? Jawabannya para sahabat Nabi. Lah, ayo kita rendah hati. Kita hidup 1400 tahun. Al-Quran sudah 1400 tahun. Belajar kepada mereka. Belajar kepada mereka. Ternyata disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir, sebuah penjelasan, penafsiran dari salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Anak paman Rasulullah. Yang pernah didoakan oleh Nabi ketika beliau masih kecil. Yang doakan Nabi, bukan Ustaz. Biasanya kita kalau dapat doa dari Ustaz atau Pak Kiai gembira kan? Senang kan? Anak kita didoain oleh Ustaz tadi Pak, kata ibu. Anak kita didoain oleh Kiai. Senang. Lah ini yang mendoakan adalah Nabi Muhammad. Apa doanya untuk sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas? Kata Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini orang yang faham, faqih, mengerti tentang hukum-hukum agama dan mengerti tentang tafsir Al-Qur'an. Wah, kalau itu ada dari kita yang dapat doa dari Nabi, mungkin bisa ditaruh di Pigora doanya. Disimpan. Ini Ibnu Abbas yang diutus oleh khalifah yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, untuk mendatangi markas teroris Khawarij yang muncul pada masa pemerintahan beliau dalam bentuk kekuatan bersenjata. Ibnu Abbas diutus oleh pemerintah nasihati mereka. Yang dipilih Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas datang menemui mereka dengan penuh berani menasehati. Ini Ibnu Abbas. Di antara dalil Al-Quran yang dipakai oleh kaum teroris Khawarij pada waktu itu untuk memvonis pemerintahan Ali sebagai pemerintahan kafir, Muawiyah juga kafir, dan semua harus kita perangi adalah ayat dalam surat Al-Ma'idah yang dipakai pula oleh Usama bin Laden dan ISIS untuk mengkafirkan pemerintah Muslim. Sama persis sejarah berulang. Yaitu ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka Ibnu Abbas menjelaskan, bukan ustaz, Ibnu Abbas mengatakan, laisal kufru alladhi tadhhabuna ilaihi innama huwa kufrun duna kufrin. Kekafiran yang dimaksud dalam kata humul kafirun bukan kekafiran seperti yang kalian tafsirkan wahai kaum teroris, kata Ibnu Abbas. Tetapi kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini adalah kekafiran yang tingkatannya di bawah kekafiran akbar. Kekafiran dalam terminologi ulama Islam dibagi menjadi dua. Ada namanya kafir akbar, ada kafir asghar. Kafir akbar itu artinya seorang yang jatuh pada kekafiran mengeluarkan dia dari bingkai Islam, dari bingkai la ilaha illallah. Kalau mati dia tidak bisa mewariskan dan tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslimin karena dia kafir, murtad. Yang kedua namanya kafir asghar. Dalam bahasa kita kafir kecil. Kafir kecil ini dosanya lebih besar dari dosa pencurian, korupsi, zina. Lebih besar. Cuma tetap dalam bingkai Islam. Ya kalau nanti di akhirat Allah menghendaki untuk disiksa sebagai penebus dosanya. Ya mungkin 50 ribu tahun. 10 ribu tahun disiksa di neraka. Gak lama kan? Tapi dia masih mungkin keluar dari neraka suatu waktu Allah selamatkan dia masuk surga. Kalau mati si kafir asghar ini disolatkan, mewariskan, dikuburkan di pemakaman muslimin layaknya seorang muslim. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan, kekafirannya bukan kekafiran yang mengeluarkan dia dari keislaman. Tetap sebagai muslim. Muslim. Teroris khawarij gak mau. Kafir ya kafir. Dinasihati oleh sahabat Nabi yang belajar ilmu kepada Rasul. Didoakan oleh Nabi langsung. Gak mau menerima. Sombong. Tetap. Emosi. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ini contoh bahwa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Pemahamannya, penafsiran dan penerapannya. Wajib merujuk kepada generasi terbaik yang telah dipuji oleh Allah, yaitu para sahabat Nabi. Makanya kita kalau menyebut nama itu, nama sahabat, sering menyebutkannya dengan radhiyallahu anhu. Allah telah meridhai dia. Kalau kita belum tentu siapa yang meridhai kita. Allah ridha kepada saya karena saya sholat zuhur atau saya ceramah, wallahu'alam. Saya hanya mengatakan semoga Allah ridha kepada saya dan mengampuni dosa-dosa saya. Tapi para sahabat sudah dapat label radhiyallahu anhu di dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang saya muliakan. Sebab kedua, kalau pertama tadi jauhnya umat Islam dari belajar Al-Quran dan Sunnah dalam bingkai penerapan dan pemahaman sahabat Nabi, ini menjadi sumber terseretnya banyak orang kepada terorisme. Yang kedua adalah kebiasaan menyebutkan dan mengumbar kesalahan-kesalahan pemerintah di hadapan halayak ramai. Pemerintah kita dan pemerintah-pemerintah yang ada ini manusia biasa kan? Bukan malaikat, iya kan? Banyak kekurangannya. Yang korup lah, yang tidak adil, mengedepankan teman-teman dan pendukung-pendukungnya lah. Dan seterusnya, dari berbagai kemungkaran yang ada. Ini sebuah tantangan dan sebuah fenomena. Kita sebagai seorang muslim, ada sebuah pertanyaan. Bagaimana cara menyikapi pemerintah yang kejam, yang zalim, tidak adil, korup dan seterusnya. Jawabannya kita mau cari di mana? Kepada filosof, kepada bujangga, sastrawan, budayawan atau mau tanya kepada Allah dan Rasulnya? Yang kedua, yaitu bertanya mencari jawabannya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi. Mari saya sebutkan beberapa hadis. Mari kita dengarkan baik-baik, yang akan saya sampaikan adalah ucapan suci dari lisan suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dari sahabat Iyadh bin Ghunb radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, "Man kana nasihatun li dhi sultan fala yubdihi alaniyah fa in qul falyakhudh bi yadi wal yakhlubih." Barang siapa yang memiliki kritikan atau nasihat kepada penguasanya, jangan ditampakkan secara terbuka, kata Nabi. Jangan secara demonstratif, jangan, kata Rasul. Tapi hendaknya disampaikan secara tertutup dan rahasia. Logika kita sekarang mengatakan, wah berat Ustaz. Wong sudah diadakan protes terbuka tetap aja korup. Sudah ada demo, ban-ban mobil sudah dibakar, bahkan kantornya sudah dilempari, masih saja demo. Masih saja korup, masih saja enggak adil. Apalagi disampaikan secara rahasia. Logika kita mengatakan demikian. Mau jawaban Nabi? Pasti mau seorang muslim. Ternyata logika ini sudah dijawab oleh Nabi 14 abad yang lalu. Rasulullah melanjutkan, "In kubila minhu fadak wa illa faqad addama alaih." Kalau diterima nasihatnya yang disampaikan secara rahasia, itu yang diharapkan. Diterima, didengarkan, ada perubahan nyata, itu yang diharapkan. Kalau tidak diterima, ditolak mentah-mentah, maka sungguh dia telah menunaikan tugas menyampaikan nasihat. Allah tidak menanyakan kepada kita, kenapa tidak berhasil? Tidak. Allah akan bertanya, tugasmu menyampaikan nasihat sudah ditunaikan? Sudah ya Allah. Selesai. Jangankan pemerintah, kita punya anak kadang-kadang tidak dengarkan nasihat kita. Sudah kita nasihatin, tetap saja enggak nurut. Kaum muslimin yang saya muliakan, saya ingin sampaikan satu hadis lagi dari puluhan hadis tentang masalah ini, larangan mengkritisi pemerintah secara terbuka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tadi Imam Ahmad, sekarang Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Huzaifah Ibnul Yaman, Rasulullah mengatakan, "Saya kunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin." Saya terjemahkan dulu. Kata Nabi, akan muncul nanti menimpa umat Rasul penguasa-penguasa yang lalim. Mereka, kata Nabi, tidak mau menjadikan prinsip saya, Al-Quran dan Sunnah, sebagai prinsip negaranya. Tidak mau menjadikan syariatku dan petunjukku sebagai falsafah negaranya. Dan penguasa ini akan dikelilingi oleh para penasehat-penasehat, pembisik-pembisik yang kolbunya, kolbu hati para penasehat dan pembisiknya ini, kolbu syaitan. Naudzubillah. Ada di tubuh manusia. Kira-kira kalau hatinya hati syaitan, mungkinkah dia mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar? Nggak mungkin. Karena syaitan akan mengajak kepada yang mungkar dan menghalangi dari yang ma'ruf. Mendengar berita dari Nabi, sahabat Hudzaifah tidak memainkan logikanya dan emosinya. Rendah hati bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa asna'in adraktu dhalik?" Apa yang akan aku lakukan wahai Nabi, kalau aku berjumpa pemerintah, penguasa seperti yang kau beritakan itu, anti syariat Islam, gak mau menerapkan Islam? sebagai pedoman negaranya. Maka Nabi menjawab, mari dengarkan, wahai saudaraku se-Islam, umat Islam Indonesia. Kata Nabi, tasma' wa tuti' wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Tetap engkau mendengar dan taat kepada penguasamu walaupun dicambuk punggungmu dan dirampas hartamu oleh negara. Sabar, tetap taat. Wah, kata orang sekarang, masa begitu Ustaz? Silahkan buka kitab Sahih Muslim, masih ada di perpustakaan-perpustakaan Islam. Kalau belum punya, tolong dibeli kitab Sahih Muslim. Kalau enggak bisa bahasa Arab, ada terjemahannya. Enggak banyak, cuma 6 atau 7 jilid saja. Coba dibaca. Jangan sampai perpustakaan kita isinya ya, sejarah sepak bola, sejarah harus ada buku-buku Islam. Ya, kata Nabi, tetap walaupun dicambuk punggungmu dan dirampas hartamu. Pernahkah kita dicambuk oleh pemerintah punggungnya? Ada yang menjawab mungkin pernah Ustaz, karena saya pada waktu itu bertindak anarkis ya, akhirnya dipentung sama polisi. Ya salah kamu sendiri. Tapi maksudnya dicambuk, kamu disiksa oleh pemerintah dalam keadaan kamu tidak salah. Sabar. Jangan memprovokasi. Rakyat yang punya kesabaran dan sikap menahan diri dari mengkritisi pemerintahnya secara terbuka adalah rakyat yang kokoh. Tidak mudah digiring oleh berbagai kepentingan. Rakyat yang banyak menuntut, suka demo, suka mengkritisi, mengecam pemerintahnya di mimbar-mimbar Jumat atau mimbar hari raya, tablik akbar, demo-demo, orasi-orasi, menjadi rakyat yang lemah. Terbukti enggak? Kita dibenturkan dengan pemerintah kita. Keadaan semakin carut-marut. Sulit terkendalikan. Semua orang mau demo, sampai maaf-maaf saja, pengidap LGBT juga mau demo menuntut haknya untuk mendapatkan undang-undang resmi perkawinan sesama jenis. Maaf-maaf saja, di Jawa Tengah, maaf kalau saya mengucapkan kata-kata yang kurang pantas, tapi terpaksa. Para preman dan pelacur berdemo dengan sepeda motor-sepeda motornya menyerang Mapolwil Solo. Dilempar. Kemana wibawa negara? Wibawa negara menjadi hancur karena seringnya mengkritisi pemerintah secara terbuka. Kericuhan di pemerintahan diumbar melalui media-media. Kita capek mendengarnya. Tokoh ini mengkritisi ini, yang ini mengkritisi ini, yang ini memprotes itu. Capek kita. Wibawa negara menjadi hancur. Di saat itu, rakyat semakin benci pada pemerintahnya. Emosi tak terkendali. Sebagiannya ada yang cuma demo. Sebagiannya hanya yang cuma membakar ban. Tapi sebagiannya siap mengangkat senjata, siap meledakkan dirinya dengan bom bunuh diri untuk membunuhi manusia, membunuhi polisi, tentara, dan seterusnya. Sudah muak rasanya. Kenapa muak? Kenapa benci? Karena terus-terusan. Di mimbar Jumat, korupsi, korupsi, korupsi, korupsi, nepotisme, nepotisme. Di surat kabar, di majalah, di buletin-buletin. Nabi membimbing, jangan wahai umatku, jangan disampaikan secara terbuka. Di negara kita pun banyak intelijen asing yang memata-matai kita dan mencari kelemahan kita. Kalau kita sebagai rakyat yang mudah menuntut, SPP minta murah, biaya pengobatan minta murah, bensin murah, ini murah, demo lagi. Nanti dimanfaatkan oleh intelijen asing untuk kita diadu domba dengan pemerintah. Saya mengatakan begini, bukan saya sebagai penjilat terhadap pemerintah. Saya mengatakan demikian, bukan saya mendapatkan uang dari pihak manapun dari pemerintah. Tapi karena keyakinan. sebagai bentuk kerjasama dengan umat dan negara ini. Bahwa terorisme terus bermunculan karena kebiasaan ini tadi. Kaum muslimin, kalau kita ikuti sunnah Nabi, kita akan selamat. Kalau kita ikuti bimbingan Rasul yang rahmatan lil alamin, saya yakin Amerika dan Eropa tidak mampu mencabik-cabik negara kita. Saya yakin negaranya kokoh, rakyatnya mau diprovokasi, SPP sekolah kok mahal, berobat mahal, ini bayar, itu bayar, yang itu korup. Rakyat yang muslim ini mengatakan, maaf Pak, kami diperintahkan dalam Islam mendoakan pemerintah kami agar dapat hidayah. Kami dihimbau oleh Nabi untuk sabar dan menahan diri. Bapak siapa sih? Loh enggak, ini penting. Kita membela kepentingan rakyat. Kalau Bapak punya nasihat, tolong Bapak temuin pemerintah. Datangin kantor mereka, sampaikan dengan sopan, beradab, ilmiah, ada data-datanya. Demikian semestinya. Bukan berarti saya melegalkan adanya berbagai kemungkaran sekarang ini, tidak. Adanya kelompok-kelompok yang kemudian mereka bertindak amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekerasan, menyerang kafe-kafe dan yang lainnya. Bukan berarti saya membenarkan kafe-kafe, tidak. Perjudian dan tempat perzinahan, itu semua haram. Tapi masalahnya, tugas kita menyampaikan data kepada pihak terkait. Polisi, sampaikan, Pak. Ini ada data begini, ada perjudian, ada narkoba, ada tempat-tempat perzinahan. Islam melarang, Pak. Semoga Bapak diberi taufik oleh Allah dan kekuatan untuk membasmi itu semuanya. Sampaikan. Perlisan atau tulisan. Kemudian dalam kesempatan yang singkat ini. Ketika kita berbicara tentang terorisme dan kaum teroris, ketahui bersama wahai saudaraku se-Islam bahwa kelompok teroris itu tidak hanya kelompok ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisalnya. Salah satu kelompok teroris yang telah melakukan tindak teror di berbagai negara di dunia, bahkan melindungi kaum teroris dan membiayainya. Terorisme adalah bagian daripada akidah dan ideologi kelompoknya, yaitu kelompok yang namanya Syiah. Maaf, kita sedang belajar. Kelompok Syiah, salah satu keyakinannya, terkhusus Syiah yang muncul pasca revolusi Iran, pimpinan Khomeini yang dididik di Perancis, kemudian menjadi idola banyak umat Islam termasuk di negara kita pada tahun 80-an, banyak yang ditangkap oleh polisi dan kodim karena menyebarkan ajakan revolusi seperti revolusi Khomeini di Iran. Saya masih kecil waktu itu. Ya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Apa ideologi mereka? Salah satunya. Atau sebelum saya sebutkan, kalau mau membahas tentang Syiah akidahnya secara lengkap, butuh kajian khusus. Syiah yang meyakini bahwa Jibril salah dalam menyampaikan wahyu semestinya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad. Jibril salah. Keyakinan berikutnya bahwa Ibunda Aisyah, istri Rasulullah, dinyatakan sebagai wanita kafir dan wanita pelacur. Ini saja sudah cukup. Adakah di antara kita, mungkin ada yang mengatakan sebagian orang, ya sudahlah, lupakan perbedaan itu. Lupakan perbedaan ideologi itu. Tapi giliran, maaf Pak ya, saya mau tanya. Kalau ada orang mengatakan istri bapak, maaf pak ya, istri bapak pelacur, disebarkan di masjid-masjid, istri Pak Fulan adalah pelacur. Bapak kira-kira terima enggak untuk kemudian menyatakan sudahlah lupakan perbedaan? Atau Bapak akan marah? Bahkan bisa memeja hijaukan. Bahkan kalau enggak sadar, emosi dia ambil parang. Istrinya sendiri, siapa istri kita dibandingkan istri Nabi? Yang langsung dipilih oleh Allah untuk menemani Nabinya sebagai istri seorang Rasul. Siapa kita yang penuh dosa? Kita enggak terima ibu kita dinyatakan wanita pelacur. Syiah mengatakan Nabi Muhammad wafat meninggalkan atau mewariskan 9 wanita pelacur. Yani 9 istrinya. Masya Allah. Allahu Akbar. Wahai muslimin, wahai saudaraku. Masihkah ada yang mengatakan lupakan perbedaan? Atau kita wajib menyatakan dan menjelaskan ini sebuah kesesatan? Wajib. Harus adil. Jadi kalau ada orang yang menyatakan perbedaan kita dengan Syiah bukan perbedaan prinsipil, langsung kita sampaikan, Pak maaf ya, Pak Ustadz maaf, ibu Pak Ustadz pelacur ya? Loh, kenapa? Wah marah dia, mungkin kamu dikejar-kejar di masjid. Ya. Tangkap, saya laporkan ke polisi, kenapa? Pencemaran nama baik. Loh kenapa Pak, ibu saya dikatakan pelacur? Sabar. Toh itu yang mengucapkan kan saudara kamu seagama. Sudahlah lupakan aja. Gak bisa. Ibu saya ibu yang baik. Dikatakan pelacur. Oh gitu. Kalau istrinya Nabi, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan pelacur. Gak ada masalah? Masya Allah. Harus berbuat adil kita. Ilmiah kita. Kaum muslimin yang saya muliakan. Tapi bukan itu topik saya. Topik majelis kita. Salah satu ideologi penting dalam agama Syiah adalah namanya wilayatul faqih. Apa itu wilayatul faqih? Yaitu bahwa seluruh dunia harus dibawa kepemimpinan faqih, wakil daripada Imam Mahdi yang mereka tunggu. Khomeini adalah salah satu pemimpinnya. Sehingga seluruh negara harus digulingkan dan dikudeta untuk tunduk dan patuh kepada wilayatul faqih. Negara global namanya wilayatul faqih. Maka dari itu, salah satu yang dikatakan tokoh teroris Syiah yang dieksekusi di Saudi Arabia, namanya siapa? Nimir An-Nimir. Dia dalam ceramahnya berulang kali, di banyak kesempatan mengatakan bahwa Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan seluruh negara di muka bumi harus menjadi negara wilayatul faqih. Mau tidak mau. Itu diprovokasikan untuk memberontak kepada pemerintah. Dan akibat provokasi dia terjadi demo-demo sampai terbunuhnya masyarakat, terbunuhnya petugas militer, polisi, dan tentaranya. Maka dalam proses pengadilan yang tidak cukup setahun dua tahun, diputuskan dieksekusi bersama 46 teroris lainnya. Wah banyak yang protes. Ya. Banyak yang protes. Nah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ini berbahaya akidah ini. Tapi untuk lebih kita meyakinkan hal ini. Bahwa kaum Syiah adalah organisasi teroris dunia. Perlu diketahui bahwa negara atau Syiah yang dilindungi oleh negara Iran telah bekerja sama dengan kelompok Al-Qaeda pimpinan Usama bin Laden dalam pelatihan militer anggota dan prajurit Al-Qaeda di provinsi Khorasan, salah satu provinsi negara Iran yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Terdapat satu batalion militer Al-Qaeda yang dilatih oleh petinggi-petinggi militer Iran. Lebih dari 1.500 tentara tangguh setingkat Kopassus kalau di negara kita. Dilatih oleh Iran. Orang-orang Al-Qaeda, tokoh-tokoh terasnya bisa keluar masuk dengan aman ke negara Iran. Ketika terjadi penangkapan dan penyanderaan serta pembunuhan kepada diplomat-diplomat asing di kota Baghdad sebelum jatuhnya Saddam Hussein, ya, itu banyak diplomat asing yang dibunuh, disiksa. Sementara diplomat dan duta Iran dikembalikan ke negara Iran dengan selamat oleh Al-Qaeda. Belum cukup. Kita lanjutkan. Sejarah Syiah itu sendiri adalah sejarah yang diwarnai oleh darah. Saya sebutkan contoh sejarahnya. Perintis pertama, bibit pertama munculnya agama Syiah adalah seorang tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam dari negeri Yaman bernama Abdullah bin Sabah. Dia datang ke Madinah pasca meninggalnya atau wafatnya Rasulullah, menampakkan diri sebagai seorang Muslim. Kemudian dia mulai melakukan provokasi dari rumah ke rumah, mengkritisi pemerintahan Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak berinfak untuk dakwah, bersodakoh untuk perjuangan Islam semasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Donatur besar. Beliau adalah khalifah yang ketiga karena dipilih oleh Waliul Amr pada waktu itu. Kaum muslimin, singkat cerita, Abdullah bin Sabah menyebutkan di Madinah bahwa Utsman melakukan nepotisme, korupsi, membagikan uang kas negara kepada sukunya dan kabilahnya sendiri. Wah, bicara dari rumah ke rumah. Tapi alhamdulillah masih selamat. Madinah pada waktu itu pusat pemerintahan Islam. Sampai masa pemerintahan yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib, di Madinah pusat pemerintahannya, ibu kotanya. Karena masyarakat Madinah adalah masyarakat yang tekun dan rajin belajar Al-Quran dan Sunnah, terselamatkan dari provokasi Abdullah bin Sabah dengan izin Allah. Tapi Abdullah bin Sabah tidak putus asa, berangkat ke Irak. Di daerah bernama Kufah di negeri Irak, dia mendatangi suku-suku Badui di perbatasan, memprovokasi mereka. Utsman tidak adil, Utsman melakukan nepotisme, Utsman korup, Utsman. Lah, mereka ini suku Badui ini tadi rata-rata tidak belajar. Terprovokasilah dengan semangat membela keadilan. Lanjut Abdullah bin Sabah ke negeri Mesir. Di negeri Mesir pun dilakukan hal yang sama seperti di negeri Irak. Dan dia kembali ke Madinah membawa pasukan. Singkat cerita, dikepunglah kediaman Khalifah Utsman bin Affan. Dan singkat cerita pula, terbunuhlah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akibat provokasi Abdullah bin Sabah. Maka Khalifah yang berikutnya, Ali bin Abi Thalib, mengeksekusi mati Abdullah bin Sabah. Ini sejarah pertama. Kita akan mundur sejenak, tapi penting diketahui. Mungkin kita pernah mendengar nama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Mungkin kita pernah mendengar nama ini. Atau dengan kata lain, sahabat Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, matinya karena sakit atau karena terbunuh? Terbunuh. Siapa pembunuhnya? Namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Majusi karena dulunya beragama Majusi dari negeri Persia, Iran. Kenapa Umar dijadikan TO, target? Karena Persia rontok. Dinasti Persia hancur di masa pemerintahan Umar Ibnul Khattab atas perintah beliau. Dendam. Terbunuhlah Umar di saat sholat. Ditusuk dan mengucurkan darah yang banyak hingga wafat. Lah, kuburan makam Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dipuja-puji oleh Syiah Iran, Irak, Libanon, Syria, diadakan ziarah kubur ke Abu Lu'lu al-Majusi, disebutkan dalam literatur-literatur resmi Syiah sebagai pahlawan sang pembunuh Umar ibn Khattab. Jadi urusannya kudeta, bunuh, darah, itu Syiah. Kita lanjut peristiwa di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, di mana pada saat itu memang Yazid adalah khalifah yang zalim, yang lalim, diakui oleh para ulama Islam. Maka di saat itu terjadi polemik. Singkat cerita, penduduk Kufah yang tadinya sudah menjadi pengikut Abdullah bin Sabah kembali meletakkan dan menaruh makar dengan mengirim surat kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasul dari putra Ali bin Abi Thalib, Husain, ya, bahwa kami penduduk Kufah dari Irak mendukung sepenuhnya engkau wahai Husain. Kami setia kepadamu dan siap bersumpah setia berbaiat untukmu bahwa kamu sebagai pemimpin negara. Husain seorang yang soleh, orang yang bertakwa. Dia ingin merubah kekuasaan yang penuh dengan kemungkaran. Maka Husain dengan ijtihadnya yang salah, ijtihadnya yang tidak tepat, berangkat ke Irak untuk bersama bersatu dengan pasukan yang siap bergabung untuk melakukan pemberontakan. Di saat itu, singkat cerita, Husain diingkar, dinasehati oleh para sahabat, jangan wahai Husain, jangan kau penuhi, jangan kau penuhi panggilan mereka, mereka akan menipu engkau, mereka akan mengkhianatimu wahai Husain, jangan, jangan, nanti terjadi pertumpahan darah. Tapi Husain sudah bertekad bulat, saya akan berangkat. Berangkatlah. Sesampainya mendekati posisi Kufah di daerah bernama Karbala, pemerintah pusat mendengar adanya rencana pemberontakan. Maka pemerintah mengirim pasukan tempurnya. Namanya pemerintah lebih kuat tentunya. Pengikut-pengikut Husain yang berjanji akan setia mendengar bahwa pemerintah pusat mengirim tentaranya, mulai ada ide berkhianat. Lari meninggalkan Husain dan keluarganya dan anak-anaknya. Maka pemerintah pusat langsung menumpas rencana tersebut dan terbunuhlah Husain akibat pengkhianatan kaum Syiah di negeri Irak. Sekarang apa yang terjadi? Mari kita ikuti. Pernahkah kita mendengar sebuah acara yang diadakan setiap tahun pada bulan Muharram, bulan Syura? Sering disebut dengan haul kematian, diistilahkan dengan Husainiyat di bulan Asyura. Kalau di Indonesia masih sederhana dengan menepuk-nepuk dada, memanggil dan yel-yel, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Maksudnya apa? Kami bersolidaritas atas darahmu yang tertumpah. Kalau di Iran, di Irak, di Syria, sudah mulai pakai pisau, pedang, parang, dan semisalnya. Melukai dirinya sampai berdarah. Tak luput pula wanita, bahkan tak luput pula anak-anak kecil umur 2 atau 3 tahun. Dilukai kepalanya, dibacok dengan pedang, sehingga berdarah. Si anak menangis, menjerit, nangis, menangis. Tidak peduli. Katanya sebagai bentuk kepedulian, solidaritas terhadap darah Husain. Acara ini sebenarnya sejarah membuktikan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab Tafsir Ibnu Katsir. Saya yakin di masjid ini juga ada kitab Tafsir Ibnu Katsir. Penulis itu menulis karya lain, kitab sejarah bernama Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam kitab itu disebutkan bahwa acara Husainiyat, peringatan kematian Husain, itu mulai ada kurang lebih pada abad ke-4 Hijriah, yakni kurang lebih tahun 350 sekian. Pertengahan abad ke-4. Di sana pernah diadakan pada tahun 353 Hijriah, acara haul kematian Husain oleh kaum Syiah di Irak. Berkumpul ribuan orang dengan menepuk-nepuk dada dan pedangnya. Ternyata acara itu diadakan untuk terus melanggengkan dan melestarikan dendam terhadap terbunuhnya Husain. Padahal Husain kalau tahu, mereka Husain sudah berlepas diri. Sebelum terbunuh, Husain bin Ali bin Abi Thalib telah berlepas diri dari pengikutnya yang berkhianat. Tapi mereka menampakkan sebagai pendukung Ahlul Bait. Kami adalah pengikut Ahlul Bait. Seolah-olah kita ini tidak cinta Ahlul Bait. Salah, kita cinta Ahlul Bait. Tapi cinta kita proporsional dan ilmiah, tidak membabi buta, tidak untuk kepentingan politik. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada tahun tersebut 353 Hijriah, bermula dari acara haul peringatan kematian Husain, ternyata hadirin dan massa yang banyak itu dikerahkan untuk menyerang Ahlus Sunnah dan terbunuh kurang lebih 15 ribu Ahlus Sunnah di Irak pada tahun tersebut, 1000 tahun yang lalu lebih. Kalau sekarang di Samarinda ada dikatakan telah ditemukan 100 mayat di jembatan. Kira-kira 100 mayat itu banyak atau sedikit? Banyak. Apalagi mayat itu bercecer-cecer di depan rumah-rumah orang, di depan masjid, di toko-toko. 15 ribu mayat muslim dan muslimah dibantai. Pada tahun 354 terulang lagi dengan berkedok acara peringatan kematian. Sejarah berulang. Sekarang ini di Indonesia masih manual. Waspadalah wahai saudaraku. Di samping acara-acara seperti itu, peringatan kematian seseorang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tidak pula dicontohkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, Khulafaur Rasyidun. Telah mati dalam sejarah Islam pahlawan-pahlawan besar. Salah satunya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang terbunuh dalam medan tempur Uhud, perang Uhud, terbunuh. Adakah Nabi memperingati hari kematian pamanku, sang pahlawan? Tidak ada. Terbunuh Umar dalam keadaan sholat, ditusuk dengan pedang. Apakah sahabat Utsman dan yang lainnya, para sahabat dan para ulama menyatakan, mari kita adakan hari peringatan terbunuhnya Khalifah Utsman. Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh teroris Khawarij ketika berangkat ke masjid pada waktu sholat subuh. Apakah ada peringatan dari anak-anak Ali dan cucu-cucunya, dari ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan yang lainnya, peringatan kematian pahlawan Islam Ali bin Abi Thalib? Tidak ada. Baru yang memulai adalah kaum Syiah, kemudian beredar di dunia. Dan acara Husainiyat, coba diperhatikan, pasti di sana ada foto Husain. Foto Husain dalam bersedih. Ya. Kemudian disertai dengan lagu-lagu mars-mars yang mengatakan, memuji Husain. Wahai Husain, kami pengikut engkau. Kami siap membelamu. Husain, Husain, Husain. Saya lompat ceritanya ini. Dari abad keempat sampai ke abad 15. Berarti 10 abad lebih saya loncati sejarah. Tidak cukup waktu. Dengarkah kita peristiwa yang terjadi di negeri Yaman? Pemberontakan dan kudeta kaum Syiah terhadap pemerintah yang sah. Sekarang kita mendengarnya dalam setahun dua tahun terakhir ini. Tapi bagaimana proses terjadinya? Kita mesti belajar. Jangan sampai musibah dan bencana datang baru kita menyesal. Kelompok Syiah Houthi memberontak dengan kekuatan senjata setelah melalui proses yang kurang lebih 30 tahun. Bermula dari dibentuknya sebuah forum, Forum Pemuda Mukmin. Apa kerja dan aktivitas forum ini? Yaitu mengirimkan pelajar-pelajar ke negeri Iran untuk belajar ilmu, ya kedokteran, ya belajar teknologi, kerjasama pendidikan. Belajar ke Iran. Angkatan pertama, kedua, ketiga. Angkatan pertama selesai, berikutnya pulang ke Yaman. Ternyata mahasiswa-mahasiswa itu tidak hanya belajar ilmu dunia, tapi belajar militer dan ilmu agama Syiah. Pulang ke Yaman sudah punya ilmu militer yang cukup. Angkatan berikutnya. Perlu diwaspadai, wahai saudaraku, bahwa program pengiriman pelajar ke Iran sudah terjadi di negeri kita. Pada tahun 2007, salah satu anggota DPR RI Indonesia menyampaikan ada 7.000 mahasiswa Indonesia di negeri Iran. Tahun 2007. Sekarang kita tahun 2016. 9 tahun yang lalu. Waspada, saudaraku. Jangan kita terpesona, tersilaukan kerjasama olahraga, kerjasama perdagangan, di bidang energi, di bidang ini. Hati-hati. Negara Iran, negara yang mendukung kudeta. Saya lanjutkan cerita ini. Berjalan waktu, ternyata Forum Pemuda Muslim melakukan gerakan klandestin terhadap pemerintah Yaman, menyusupkan kader-kadernya, baik di sipil maupun di militer. Dan akhirnya terjadi perpecahan politik dan perpecahan dalam tubuh militer negara. Di saat itu, komando dari Iran mengatakan, saatnya kalian bangkit dengan senjata. Bangkitlah dalam keadaan militer terpecah belah, komando tercerai berai, para politikus juga demikian. Sampai puluhan ribu mayat umat Islam bergeletakan di Yaman. Mereka menguasai parlemen dan beberapa komando strategis negara. Dalam kondisi pemerintah Yaman tidak mampu, mereka menjerit-jerit meminta pertolongan kepada negara-negara tetangga, negara teluk dengan segala kesibukannya, menyempatkan diri untuk menolong negara tetangganya yang sedang mengalami duka. Biaya besar-besaran dikeluarkan. Iran pada awalnya berlepas diri, enggak, kami enggak ikut campur. Tapi data demi data terkuak, akhirnya panglima militer Iran mengakui bahwa memang itu atas dukungan negara Iran. 25 tahun yang lalu, wahai saudaraku, rombongan jamaah haji Iran tertangkap basah di bandara King Abdul Aziz Jeddah. 90 kurang lebih dari mereka tertangkap basah membawa bahan peledak TNT ke tanah suci, bukan ke Jakarta, bukan ke New York, bukan ke mall, tetapi ke tanah suci, Haramain, Mekah. Di saat apa? Di saat umat Islam sedang melakukan ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji sebagai tamu-tamu Allah. 51 kilogram TNT dalam bentuk pasta ditangkap basah oleh pemerintah yang kemampuannya per kilogramnya mampu meledakkan radius 1000 meter atau 1 kilometer. Lah kalau itu di tengah alun-alun atau stadion masih mending, mungkin yang mati 100 orang. Tapi kalau di Masjidil Haram, jutaan manusia berkumpul, jutaan tamu-tamu Allah. Pada 2 tahun, 3 tahun setelahnya, kaum Syiah Iran melakukan demo di tanah suci Haram, tempat paling suci di muka bumi. Melakukan pembakaran mobil dan sepeda motor, sampai terbunuh beberapa aparat keamanan dan beberapa jamaah haji. Tercatat 400 orang terbunuh dalam aksi demo tersebut. Di tanah suci, bukan di bundaran HI. Saudaraku, kita wajib mengambil pelajaran. Pelajari Islam dengan baik, Al-Quran dan Sunnah. Mensosialisasikan semangat menuntut ilmu Islam bagi seluruh umat Islam, pria dan wanita. Hindari bacaan-bacaan yang membahayakan, baik melalui dunia maya maupun yang lainnya. Sepekan yang lalu atau dua pekan yang lalu di Sulawesi, ketika saya selesai menyampaikan kajian semisal ini, seorang hadirin membawa anak kecilnya datang menemui saya dengan hampir meneteskan air mata. Dia menyampaikan bahwa istri saya, Ustaz, meminta cerai dari saya karena dia meyakini saya adalah kafir. Dan meyakini bahwa pemerintah ini adalah kafir. Dan dia mendukung ISIS. Anaknya dengan keadaan kurus dan memelas. Saya tanya, bagaimana istri Bapak bisa terpengaruh dengan paham ISIS? Ya itulah Pak Ustaz. Dia banyak membaca melalui dunia maya. Internet. Dalam keadaan dia tidak memiliki kemampuan memfilter. Dia seorang yang tekun beribadah, istri saya. Tapi dia tidak memiliki kemampuan. Dan hanya belajar dengan Islam, Al-Quran dan Sunnah. Melalui Al-Quran dan Sunnah akan lahir jiwa-jiwa mulia, kesabaran dan ketaatan untuk pemerintahnya. Jiwa bela negara diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa dengan nasionalisme. Dengan Al-Quran dan Sunnah, jiwa bela negara akan lahir. Ternyata terbukti, maaf-maaf saja, anggota polisi ada yang terpengaruh ISIS. Di Jambi, seorang anggota polisi desertir, berangkat ke Syria dan terbunuh di Syria. Salah satu anggota TNI desertir, ya, Daeng Koro di Poso. Ya, kurang apa mereka belajar jiwa bela negara. Begitu juga seorang ketua KNPI Kabupaten Depok berangkat ke Syria meninggalkan keluarga dan terbunuh di sana. Menurut berita yang disampaikan, satu caranya dan jalannya, semua umat Islam dimanapun apapun tugasnya, belajar Al-Quran dan Sunnah. Anak kita, istri kita, anak didik kita, belajar Al-Quran dan Sunnah dalam bingkai pemahaman, pengamalan dan penerapan Rasulullah dan para sahabatnya. Demikian kajian di siang hari ini. Rasanya masih kita ingin terus mengkaji, namun waktu membatasi kita. Semoga kajian singkat ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah melindungi umat Islam di seluruh penjuru dunia, tak luput di negara kita yang kita cintai ini. Semoga Allah melindungi negara ini, pemerintah ini dari berbagai ancaman. Allah berikan hidayah kepada pemerintah kita. Semoga Allah berikan taufik kepada pemerintah kita untuk cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta Nabi. Semoga Allah melindungi negara kita dari ancaman terorisme, liberalisme, komunisme, separatisme yang terus mengancam. Sebelum saya akhiri, perlu diingatkan, dalam upaya kita mengentaskan umat dari bahaya terorisme dan radikalisme, jangan menggunakan cara yang salah. Jangan justru dilakukan liberalisasi, mengkampanyekan liberalisme. Kalau orang-orang teroris mengatakan semua kafir harus dibunuh dan dibenci, kaum liberal menyatakan semua agama sama. Ini juga batil, ini juga haram. Agama yang benar hanya Islam. Tapi kita dalam menyikapi non-muslim, menyikapi orang kafir, ada aturan-aturan yang indah, aturan-aturan yang ilmiah. Jangan kita mengatasi terorisme dengan mengkampanyekan liberalisme, bahwa umat Islam pun harus membaca Injil dan bahwasanya Injil memiliki nilai lebih dibandingkan Al-Quran. Atau menyatakan boleh bagi seorang dai ceramah di gereja, seorang ulama katanya atau tokoh agama ceramah di gereja, kemudian memohon doa dari para jemaat gereja, atau mengadakan acara doa lintas agama. Yang ini Muslim pakai serban, yang di sini Hindu, yang di sini Kristen, yang di situ Katolik, yang di sana Buddha. Semuanya berdoa. Di mana itu ayat yang sering kita baca? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin. Kemudian dalam upaya kita mengentaskan umat dari terorisme, ketahui, jangan emosional, jangan sampai kita serampangan dan gegabah. Kalau mendapati, maaf-maaf saja, mendapati orang berjenggot itu teroris katanya. Saya berjenggot, berarti saya teroris. Kalau ada orang berjubah, juga itu indikasi teroris. Atau wanita bercadar, itu wanitanya teroris. Saya lihat tadi ada beberapa ibu-ibu yang bercadar. Jangan-jangan teroris. Ya, jangan. Tidak boleh. Yang seperti itu membolimi. Islam agama yang ilmiah. Islam bukan agama yang ikut-ikutan. Ilmiah, adil, penuh kasih sayang, tidak emosional. Semoga Allah melindungi seluruh kita. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berperan terwujudnya acara ini, terkhusus Takmir Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda dan semua yang terkait. Semoga Allah jadikan peran serta semua pihak itu sebagai di sisinya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.